إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pada kajian sebelumnya. Kita masih berada pada bab al-khuruj ala a'immatil muslimin, keluar terhadap penguasa kaum muslimin. Telah kita sebutkan bahwa bentuk keluar dari ketaatan itu dengan dua macam. Yang pertama dengan ucapan, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung celaan kepada penguasa, ucapan-ucapan yang mengandung provokasi agar rakyat itu tidak taat, hinaan, dan sebagainya. Maka ini masuk kepada kategori khuruj. Yang kedua adalah dengan perbuatan. Ya, dan yang kedua ini muncul setelah adanya tentunya ucapan, sehingga perbuatan tidaklah dilakukan karena sebelumnya ada ucapan-ucapan yang ditujukan kepada penguasa. Nah, ini bentuk khuruj kepada penguasa. Sudah kita baca satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menjadi cikal bakal adanya khawarij adalah seseorang yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan Dzul Khuwaisirah. Ketika itu dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, "I'dil ya Muhammad." Disinilah mulai sejarah khuruj ala a'immatil muslimin dimulai. Muncul pula ketika itu di masa-masa Utsman dan di masa Ali mereka memiliki kekuatan dan kelompok. Sehingga kelompok ini sampai sekarang masih terus ada dan tidak ya habis. Demikian sejarah secara ringkas tentang kaum Khawarij. Kita baca hadis yang berikutnya. Di sini Asy'ab Muqbil membawakan beberapa riwayat yang menguatkan tadi hadis pertama, namun kita tidak baca karena redaksinya sama. Kita langsung baca ke hadis yang berikutnya, hadis nomor 3305. Dari Abu Umamah. Ja'a Abu Umamah falamma ra'ahum dam'at 'ainah. Abu Umamah datang tatkala Abu Umamah melihat mereka, yaitu kelompok Khawarij yang telah dibunuh, dama'at 'ainah, Abu Umamah meneteskan air mata, menangis melihat kondisi mereka yang terbunuh seperti itu. Faqala kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Abu Umamah lantas mengatakan, anjing-anjing neraka, 3 kali. Haula syarru qatla qutilu tahta adimis sama. Mereka itu sejelek-jelek mayat yang dibunuh di bawah langit. Mereka mayat, sejelek-jelek mayat yang terbunuh. Wa khairu qatla qutilu tahta adimis sama alladzina qatalahum haula. Dan sebaik-baik mayat yang dibunuh di bawah langit ini adalah mayat-mayat yang dibunuh oleh mereka. Maknanya sebaik-baik orang yang mati adalah orang yang mati yang dibunuh oleh Khawarij. Qala faqultu, aku bertanya kepada Abu Umamah. Fama sya'nuka dam'at 'ainak? Lalu mengapa engkau meneteskan air mata kalau mereka itu orang yang sejelek-jelek mayat di atas muka bumi ini? Lalu kenapa engkau menangis tatkala melihat mereka? Qala rahmatan lahum, kasihan, sebagai bentuk kasihan terhadap mereka. Ya, terbunuh dalam kondisi seperti itu. Innahum kanu min ahli al-Islam. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum muslimin. Qala qulna, maka kami berkata, abi ra'yika qulta, wahai Abu Umamah, apakah anda berbicara ini dengan pendapat anda? Qultu haula kilabun nar, yaitu ucapan mereka itu anjing-anjing neraka. Aw syai'un sami'tahu min Rasulillah, ataukah sesuatu yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya yang tadi engkau ucapkan itu dari ucapanmu sendiri atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala inni lajari, kalau begitu saya lancang, kalau itu dari ucapan saya lancang. Bal sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah, akan tetapi aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak 1 kali. Walasnain, bahkan tidak 2 kali. Walasalas, bahkan tidak 3 kali. Qala fa'adda miraran, kata rawi tersebut, Abu Umamah menghitung beberapa kali. Artinya lebih dari 3 kali. Ucapan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan terhadap orang-orang Khawarij. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang kesekian yang menjelaskan tentang celaan kepada Khawarij sekaligus ancaman bagi mereka bahwa mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Iya. Walaupun mereka secara zahirnya menampakkan dengan penampilan-penampilan sunnah, berjenggot, iya, menyerukan untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah, menegakkan negara Islam. Iya. Namun akhir dari perjalanan mereka adalah an-nar, neraka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dengan kilab, anjing. Bukan ahlun nar, bukan hanya sekedar ahlun nar, penduduk neraka, tapi Nabi ya dengan mengatakan kilab. Ini tentunya menunjukkan bahwa orang yang melakukan atau orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij, mereka itu benar-benar ya berada dalam kondisi yang sangat tercela, sangat tercela. Kemudian yang kedua, Nabi mensifati mereka sebagai mayat, sejelek-jelek mayat yang dibunuh di kolong langit. Ini yang kedua. Orang-orang Khawarij apabila terbunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai syarru qatla. Maka sangat jauh apabila mereka dikatakan syahid. Iya. Yang telah melakukan bom. Iya. Di sana sini membunuh, ya menyembelih, sangat jauh dikatakan syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka sebagai sejelek-jelek mayat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang terbunuh oleh mereka dengan sebaik-baik mayat. Orang yang terbunuh oleh Khawarij adalah sebaik-baik mayat yang ada di kolong langit atau di atas muka bumi ini. Hadis berikutnya dari Sa'ad ibn Juhman. Qala ataitu Abdullah ibn Abi Aufa wahuwa mahjubul basar. Aku mendatangi Abdullah bin Abi Aufa dalam keadaan ia buta. Fasallamtu alaih. Aku mengucapkan salam kepadanya. Qala li, Abdullah bin Abi Aufa berkata kepadaku, man anta, siapa kamu? Fakultu, aku katakan, ana Sa'id ibn Juhman. Saya adalah Sa'id bin Juhman. Qala falamma fa'ala wa fama fa'ala waliduk. Lalu apa yang sedang dilakukan oleh orang tuamu, oleh bapakmu? Qala, qultu, aku menjawab, qatalathul azariqah, telah dibunuh oleh Al-Azariqah, kelompok Al-Azariqah. Itu salah satu kelompok dari kelompok Khawarij. Dibunuh oleh Khawarij. Qala la'anallahu al-Azariqah, la'anallahu al-Azariqah. Kata Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah melaknat kelompok Azariqah. Semoga Allah melaknat kelompok Al-Azariqah. Haddatsana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, annahum kilabun nar. Mereka itu adalah anjing neraka. Sudah tadi. Khawarij adalah anjing neraka. Qala qultu al azariqah wahdahum amil khawariju kulluha. Aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, al-azariqah saja ataukah khawarij seluruhnya yang disebut dengan kilabun nar? Qala bala al-khawariju kulluha, tentunya khawarij seluruhnya, bukan hanya al-azariqah, khawarij seluruhnya. Ya. Baik, mereka itu kilabun nar. Ya. Kata para ulama, usulul khawarij itu dua. Ya. Mereka, prinsip mereka yang paling besar itu dua. Yang pertama, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Ya. Ini yang pertama. Mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Jika ada seorang muslim melakukan dosa besar, satu dosa besar saja menurut mereka kafir. Halal darahnya. Dan apabila dia mati, maka kekal di neraka. Yang kedua adalah mereka, ya, usul di antara usul khawarij adalah khuruj alal hukam. Keluar dari ketaatan kepada penguasa. Dua ini. Ya. Jika seseorang memiliki dua dari perkara ini, maka dia telah memiliki pemikiran khawarij. Demikian. Dan keduanya adalah keyakinan dan prinsip yang sungguh sangat jelas menyelisih Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Nah, mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar. Ini merupakan keyakinan yang salah, yang menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, pembahasan dosa besar sudah. Apa itu dosa besar? Sekarang, apakah orang yang melakukan dosa besar itu kafir? Sudah kita bahas pula. Nah, bahwa orang yang melakukan dosa besar, seorang muslim yang melakukan dosa besar, dia tidak kafir. Imannya masih ada. Aslul iman, mutlakul iman masih ada pada dirinya. Namun imannya sangat kurang. Iya. Sangat kurang. Sehingga mereka tidak kafir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Dalam surat Al-Ma'idah. Asariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma, kata Allah, potonglah kedua tangannya. Orang yang mencuri lebih dari seperempat dinar, kata Nabi dalam hadis Aisyah, tuqta'u liyad fi rub'i dinar fasa'idan. Tangan itu dipotong ketika mencuri lebih dari seperempat dinar. Jadi orang, seorang muslim, apabila dia mencuri, kemudian tertangkap, maka dipotong tangannya. Nah, kalau orang-orang khawarij mengatakan bahwa seorang muslim apabila mencuri, apa? Kafir. Berarti kalau dia kafir, harusnya di mana? Di hukumannya apa? Dibunuh, kan? Iya. Tetapi Islam menghukum seorang pencuri itu bukan dibunuh, tetapi dipotong tangannya. Kalau seandainya seorang yang mencuri itu kafir, tentunya dibunuh karena dia telah murtad. Demikian. Begitu pula orang yang berzina. Orang yang berzina dan dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali. Menurut orang khawarij, orang yang berzina kafir. Demikian. Berarti kalau kafir dibunuh. Tapi dalam Islam ternyata tidak. Allah sebutkan hukumnya dalam surat An-Nur. Di awal-awal surat. Iya. Mereka itu dicambuk 100 kali. Demikian. Begitu pula dalam surat Al-Hujurat. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ketika menyebutkan tentang dua kelompok. Ya. Dua kelompok yang saling berselisih, berperang. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi. Wal-unsa bil-unsa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu qisas, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak. Demikian. Faman 'ufiya lahu min akhihi fattiba'un bima'ruf aw ada'un ilaihi biihsan. Iya. Barang siapa dia dimaafkan, maka ikutilah dengan cara yang baik. Perhatikan ayat ini adalah ayat tentang qisas. Orang yang membunuh, seorang muslim yang membunuh saudaranya dengan sengaja. Iya, hukumannya adalah qisas. Perhatikan ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mereka masih dipanggil dengan nama iman walaupun mereka membunuh. Iya. Nah, ini dalil dari dalil Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar mereka masih ya dikatakan sebagai mukmin, masih dikatakan sebagai muslim, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Demikian. Kemudian qultu al-azariqah wahdahum amil khawarij kulluha. Qala bala al-khawarij kulluha. Qala qultu fa'ina sultan yadlimu an-nas wa yaf'alu bihim. Sesungguhnya penguasa telah melakukan kezaliman kepada manusia. Wa yaf'alu bihim. Ya, maknanya sama. Mendzalimi manusia. Menindas mereka. Qala fatanawala yadi faghamazaha biyadihi ghamzatan shadidatan. Nah, seorang tabi'in Sa'id ibn Juhman ini ya bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, kenapa mereka itu dilaknat, memerangi penguasa? Kan penguasanya juga zalim. Mendzalimi manusia, mendzalimi rakyatnya. Apa salah mereka, orang-orang khawarij yang ya ingin memberontak kepada penguasa kala itu? Demikian. Maka dipeganglah tangan Sa'id ibn Juhman oleh Abdullah ibn Aufa dengan dipegang keras. Summa qala waihak ya ibn Juhman, selaka kamu wahai ibn Juhman, alaika bisawadil a'zam, wajib kamu untuk bersama dengan kelompok yang besar, yaitu bersama kaum muslimin dan penguasanya. Iya, alaika bisawadil a'zam, wajib atasmu wahai ibn Juhman bersama dengan kelompok yang besar, dengan jamaatul muslimin. Iya. In kana sultan yasma'u minka fa'tihi fi baitihi. Jika penguasa yasma'u minka, mendengar darimu, fa'tihi bihi, datangilah rumahnya. Datangi rumah penguasa tersebut. Fa'akhbirhu bima ta'lam, beritahu dia dengan apa yang kamu ketahui. ini salah, ini salah, ini salah. Fa'in qabila minka, jika menerima darimu. Wa'inla jika tidak, fada'hu, tinggalkan. Fa'innaka lasta bi'a'lam minhu, karena engkau tidaklah lebih tahu darinya, dari penguasa tersebut. Iya, kenapa penguasa bisa melakukan itu? Kenapa bisa melakukan tindakan itu? Tidaklah engkau lebih tahu dari penguasa tersebut yang melakukan tindakan tersebut. Demikian. Nah, di sini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, iya, para sahabat sepakat yang telah menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang Khawarij itu disebut dengan kilabun nar. Iya. Bahkan didoakan dengan laknat. Yang berikutnya, iya, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bersama al-jamaah. Al-jamaah. Alaikum bil-jamaah. Yaitu as-sawad al-a'zam. Jangan dia menyimpang dari al-jamaah. Jamaatul muslimin wa imamuhum. Bersama kaum muslimin dan imam mereka, penguasa mereka, tidak memberontak, iya, kepada penguasa yang ada, yang sah. Ini maksud daripada alaika bis-sawadil a'zam. Alaika bil-jamaah. Alaika bijama'atil muslimin wa imamihim, kata Nabi dalam hadis yang lain. Wajib atasmu untuk bersama jama'atul muslimin dan penguasanya. Iya. Kemudian dalam riwayat ini bisa kita ambil faedah bagaimana cara menasehati penguasa. Jadi menegur dan menasehati penguasa bukan di tempat-tempat umum, tetapi dengan mendatangi secara rahasia, secara empat mata kepada penguasa yang bersangkutan. In kana sultan yasma'u minka fa'tihi fi baitihi. Jika sultan tersebut mendengarmu. Apa maksudnya? Jika kamu itu adalah termasuk orang yang berpengaruh, ya, di tengah-tengah penguasa didengar ucapannya, datang. Nah, di sini ya dalil bahwa yang menasehati penguasa itu tidak semua orang. Yang datang kepada penguasa tidak semua orang. Tetapi orang-orang tertentu yang memiliki pengaruh. Seorang tokoh, ya, yang memiliki pengaruh di tengah-tengah penguasa. Mereka yang datang. Tidak semua kita datang kepada penguasa. Ya, tetapi orang-orang tertentu. Fa'akhbirhu. Setelah itu, beritakan kepada dia. Nasihati. Demikian. Jika diterima, alhamdulillah. Maka jika tidak, maka tidak ada kewajiban kamu selain itu saja. Memberikan nasihat. Ya, memberikan teguran kepada mereka. Nah, itu cara yang benar yang dituntunkan oleh salaf, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan aksi-aksi demonstrasi, bukan dengan ya ceramah-ceramah di mimbar-mimbar dengan mencela penguasa, ya. Membuka aib-aib penguasa di khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, tidak. Naam. Itu semua menyelisihi sunnah Nabi. Menyelisihi jalan salaf. Kemudian yang berikutnya. Hadis Abi Bakrah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna fi ummati qawman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Fa'idha kharaju faqtuluhum. Fa'idha kharaju faqtuluhum. Sesungguhnya di kalangan umatku, ada suatu kaum yang membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongannya. Tidak melewati kerongkongan mereka. Apabila mereka keluar bunuhlah mereka. Apabila mereka keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunuhlah mereka. Ya, dalam hadis ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat mereka. Sifat di antara sifat Khawarij. Mereka itu adalah yaqra'un al-Qur'an, seorang kelompok yang membaca Al-Qur'an. Bahkan di sini Asy-Syaikh Muqbil di bawah menyebutkan dengan redaksi yang berbeda, zaliqatu al-sinatuhum bil-Qur'an. Mereka itu orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Ini sifat mereka. Pandai membaca Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Maknanya apa? Maksudnya apa? Maksudnya mereka membaca namun tidak memahami maknanya dengan benar. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmunya terhadap Al-Qur'an, terhadap ilmu syar'i. Ya. Sehingga apa? Mereka menyimpang. Ayat-ayat yang berisikan tentang ancaman, ya, ayat-ayat yang seharusnya ditujukan kepada orang-orang kafir, mereka tujukan kepada penguasa kaum muslimin. Mereka tujukan kepada umat Islam. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan sifat yang lain. Ya. Yaqtuluna ahlal Islam. Ya. Mereka itu kelompok yang memerangi umat Islam, wayada'una ahlal awsan, dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Kalau kita perhatikan, benar yang dikatakan oleh Nabi. Kebanyakan aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, teroris, itu justru di negeri-negeri kaum muslimin. Membom, ya, masjid. Ya. Targetnya adalah orang-orang Islam, kaum muslimin. Ya. Bukan negeri-negeri kafir. Di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin, sudah beberapa kali di masjid. Ya. Di beberapa tempat yang korbannya kaum muslimin. Ya, di negeri-negeri, ya, selain negeri kita, mayoritas yang, ya, dilakukan padanya aksi-aksi bom itu adalah negeri-negeri kaum muslimin, Saudi Arabia, Yaman, ya, dan yang lainnya. Negeri-negeri kaum muslimin. Maka benar kata Nabi, mereka itu adalah sekelompok kaum yang, ya, mengatakan jihad tapi justru membunuh umat Islam. Iya. Bukan membunuh dan memerangi orang-orang kafir. Kemudian fa idza kharaju faqtuluhum, kata Nabi, apabila mereka keluar, bunuh mereka. Nah, di sini berarti bisa kita ambil faedah bahwa membunuh dan memerangi Khawarij itu hukumnya diperintahkan dan halal hukumnya. Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnahnya menyatakan wa yahillu qitalul khawarij, dan dihalalkan memerangi orang-orang Khawarij. Kapan mereka diperangi? Tatkala mereka melakukan aksi-aksi, ya, tindakan-tindakan, ya, yang mengganggu kaum muslimin. Ya. Ini kata para ulama. Oleh karena itu Ali ibn Abi Thalib pada awal mula tidak memerangi mereka. Namun tatkala ketika itu sekelompok Khawarij membunuh Khabbab ibn al-Ard dan istrinya dibunuh. Bahkan istrinya itu dibunuh dan dibelah perutnya sedang mengandung dan bayinya diambil kemudian, ya, dibunuh. Ketika itulah Ali ibn Abi Thalib memerangi mereka. Ketika mereka keluar, ya, dari ketaatan dan melakukan aksi-aksi, bom bunuh diri, membunuh, ya, merusak maka ketika itu dihalalkan untuk diperangi dan dibunuh. Apakah Khawarij itu kafir? Kelompok teroris Khawarij itu kafir? Mereka tidak kafir. Sekali lagi, sebagaimana kita bahas dalam kitab ini bahwa khuruj ala a'immatil muslimin adalah dosa besar. Sehingga kelompok Khawarij yang melakukan khuruj itu tidak kafir, melainkan mereka berada pada dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Oleh karena itu Ali ibn Abi Thalib ketika ditanya apakah mereka itu kufar, Ali ibn Abi Thalib mengatakan la, bal hum minal kufri farru. Tidak, bahkan mereka dari kekufuran itu lari. Iya, mereka melakukan itu karena takut kekufuran. Innahum ikhwanuna baghaw alaina, lakinnahum ikhwanuna baghaw alaina, kata beliau, akan tetapi mereka itu saudara-saudara kita yang telah melampaui batas kepada kita. Sehingga mereka dikatakan atau dimasukkan kepada kategori bughat. Bughat itu adalah pemberontak yang merongrong negara. Iya. Dihukumi sebagai bughat. Tatkala mereka memiliki kekuatan dan melakukan aksi, maka ketika itulah mereka dibasmi, mereka halal untuk dibunuh. Naam. Halal untuk dibunuh. Namun bukan pembunuhan kepada mereka bukan dalam kondisi mereka itu kufar, tetapi tadi. Sehingga kata Nabi fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka keluar perangi mereka, bunuh mereka. Perintah membunuh adalah tatkala mereka keluar melakukan aksi. Sehingga bisa kita pahami di sini apabila mereka memiliki pemikiran Khawarij namun tidak melakukan aksi-aksi bom bunuh diri memberontak, maka mereka tidak diperangi, kata para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah kitab Siyasah Syar'iyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, melainkan mereka itu diberikan terus bimbingan dan nasihat agar mereka meninggalkan pemikiran Khawarij. Demikian. Tidak diperangi. Kita baca satu lagi ya. Apa sudah ini? Tanggung ya satu lagi ya. Hadis Abdullah ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju fi akhir az-zaman qaumun ahdasul asnan, sufahaul ahlam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum." Akan muncul di akhir zaman satu kaum ahdathul asnan, mereka itu orang-orang yang masih muda, sufahaul ahlam, orang-orang yang bodoh, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka mengucapkan ucapan sebaik-baik ucapan, menuntut keadilan, jihad, menegakkan negara Islam, khilafah Islamiyah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Benar, semuanya ucapan benar itu. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Mereka ingin kebaikan namun berlebihan sehingga keluar melampaui batas. Melampaui batas. Nah, di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi memberikan dua ciri lain di antara ciri Khawarij Yang pertama adalah ahdatsul asnan. Mereka itu adalah para pemuda, umurnya belum tua. Iya. Para-para pemuda yang melakukan aksi-aksi dan tidak terbimbing oleh bimbingan ilmu syar'i. Iya. Maka kita dapati ya, orang-orang yang melakukan aksi bom bunuh diri, mereka itu pemuda, pemuda masih pemuda. Iya. Yang memiliki semangat tinggi namun tanpa ilmu. Ini diantara ciri kaum Khawarij. Yang kedua adalah sufaha'ul ahlam. Mereka adalah orang-orang sufaha, bodoh terhadap ilmu agama. Bagaimana tidak bodoh? Iya. Mereka adalah kaum yang melakukan tindakan-tindakan tidak terbimbing oleh ilmu agama. Iya. Tidak ada ulama yang bersama mereka. Siapa ulama yang bersama mereka? Munculnya Khawarij pertama di zaman Ali. Siapa sahabat yang bersama mereka? Tidak ada satupun dari kalangan sahabat yang bersama mereka. Begitu pula di zaman kita sekarang, tidak ada ulama sunnah yang bersama mereka. Nah, tidak ada. Nah, ini di antara ciri orang-orang Khawarij. Mereka itu yang pertama orang-orang yang masih muda, kemudian orang-orang yang bodoh terhadap agama. Nah, kemudian Asy-Syaikh Fawaz Al-Madkhali rahimahullah menyebutkan ciri-ciri yang lain di antara ciri mereka, bahwa mereka adalah kaum yang ya khusunah wal jilad wal jafa. Mereka adalah sekelompok yang memiliki karakter keras. Iya, bengis. Baik. Kaku. Ya, kita bisa lihat ya, orang-orang Khawarij tidak lain hanya ya memegang senjata, bunuh, bom, kan seperti itu. Tidaklah muncul melainkan membawa tawanan, kemudian tawanan itu disembelih, digantung. Itu saja yang ada pada mereka. Seakan-akan agama hanya itu, membunuh, membakar. Iya. Membinasakan. Kemudian di antara ciri yang lain mereka adalah qasrun nazar. Mereka itu adalah kaum yang pendek pandangannya. Ya, pendek pandangannya dalam bertindak. Apa yang ada di hadapan mereka langsung mereka lakukan tanpa melihat akibat. Berbeda dengan dakwah Rasul. Iya, dakwah Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala tidak diterima oleh kaum Taif dan ditawarkan kepada beliau untuk dibinasakan kaum tersebut, Nabi mengatakan la, tidak. Iya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap di keturunan mereka itu ada keturunan yang menerima Islam. Iya, menerima dakwah. Demikian seharusnya dakwah Rasul. Panjang pandangannya. Tidak terima, sikat. Tidak terima, sikat. Begitu mereka. Naam. Sangat pendek pandangannya. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin diantara ya, yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik.